Untuk Anda yang sedang mendengarkan, bayangkan sejenak skenario ini. Anda bekerja di sebuah startup yang sedang berada di fase pertumbuhan eksponensial. Fase yang biasanya paling kacau ya. Bener banget, paling kacau. Di sudut ruang server Anda, atau lebih tepatnya di suatu tempat tersembunyi di dalam infrastruktur cloud Anda, ada satu server yang sangat krusial. Yang biasanya nggak ada yang berani sentuh. Nah, iya, semua engineer di kantor memanggilnya si Gajah Putih. Server ini menjalankan database utama, mengelola konfigurasi jaringan yang luar biasa rumit, dan mengeksekusi berbagai tugas otomatis yang pada dasarnya menjaga detak jantung bisnis Anda tetap hidup. Dan saya tebak, nggak ada satupun orang di ruangan yang tahu persis gimana server itu dikonfigurasi. Tepat sekali. Satu-satunya orang yang paham itu cuma sang mantan CTO yang udah resign 6 bulan lalu. Lalu tiba-tiba di suatu Senin pagi yang sangat sibuk, Gajah Putihnya mati? Mati total karena kerusakan disk. Bayangkan kepanikan yang terjadi. Tim mencoba memulihkan sistem dari backup, tapi konfigurasi jaringannya berantakan. Terjadi downtime selama 3 hari penuh. 3 hari di dunia startup itu rasanya seperti kiamat kecil. Benar. 3 hari, aplikasi nggak bisa diakses, pelanggan marah, dan bisnis lumpuh total. Cuma untuk membangun ulang satu server agar mendekati aslinya. Realitas yang pahit adalah skenario Gajah Putih ini terjadi setiap hari di berbagai perusahaan berskala global. Banyak organisasi tanpa sadar menggantungkan nyawa operasional mereka pada satu sistem tunggal yang sangat rapuh. Akar masalahnya dari mana sebenarnya? Akar dari kerapuhan ini seringkali bermuara pada apa yang di industri kita sebut sebagai snowflake server. Analogi kepingan salju ini sangat pas karena setiap server dikonfigurasi secara unik. Unik tapi rapuh ya? Betul. Seiring berjalannya waktu, server tersebut terus ditambal sulam. Seseorang masuk lewat SSH dan menginstal library tertentu secara manual pada jam 3 pagi untuk mengatasi bug. Cuma buat nambal sementara awalnya. Iya, tapi minggu depannya engineer lain ngedit file konfigurasi jaringan secara langsung. Server itu pelan-pelan menjadi karya seni yang unik dan kompleks. Sayangnya, persis seperti kepingan salju, ketika server ini mencair atau mengalami crash, semua konfigurasi yang nggak pernah didokumentasikan itu menguap gitu aja. Lenyap tak berbekas. Itu langsung mengingatkan kita pada mimpi buruk terbesar para developer, yaitu fenomena configuration drift. Lingkungan development, staging, dan production, yang awalnya identik, perlahan-lahan mulai menyimpang satu sama lain karena intervensi manual tadi. Karena setiap lingkungan punya sejarah modifikasinya sendiri-sendiri. Benar. Seseorang membenahi firewall langsung di production biar fitur cepat rilis, tapi lupa memperbarui pengaturan yang sama di staging. Bulan berikutnya, saat ada peluncuran fitur baru yang udah dites matang-matang, aplikasinya hancur lebur di production. Hancur lebur. Inilah yang melahirkan kalimat pembelaan paling klasik di dunia engineering. Tapi di staging berhasil kok. Nah, itu dia. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita dalam sesi bedah materi kali ini adalah memahami sebuah pergeseran fundamental. Bagaimana industri teknologi akhirnya memutuskan untuk berhenti meraba-raba server secara manual dan mulai beralih ke Infrastructure as Code atau IIC. Sebuah filosofi di mana kita memperlakukan ratusan, bahkan ribuan server murni sebagai barisan kode. Betul. Untuk Anda yang mendengarkan, entah Anda seorang software engineer, manager IT, atau sekedar orang yang penasaran bagaimana layanan raksasa seperti Netflix atau Spotify bisa selalu online, ini adalah konsep yang mendasari keandalan internet modern. Dan pergeseran ini paling baik digambarkan lewat filosofi pets versus cattle. Hewan peliharaan versus hewan ternak, filosofi ini adalah fondasi mental yang harus diadopsi sebelum seseorang menyentuh alat EAC apapun. Di masa lalu, pendekatan kita terhadap server adalah pendekatan pets atau hewan peliharaan. Kita memberi mereka nama-nama mitologi kan, kayak Zeus, Apollo. Benar, kita merawat mereka. Jika Zeus mulai kehabisan memori atau sakit, tim operasional akan menghabiskan waktu berjam-jam masuk ke dalam sistemnya, memeriksa log, dan mencoba menyembuhkannya secara manual. Sangat personal dan memakan waktu. Sangat. Nah, pendekatan baru menuntut kita untuk memperlakukan server sebagai cattle atau hewan ternak. Mereka nggak punya nama, cuma nomor seri atau ID acak. Kayak web 047 gitu ya. Tepat. Jika server web 047 mengalami masalah kritis, kita nggak membuang waktu 1 menit pun untuk mendiagnosis penyakitnya di production. Langsung diganti. Kita cukup menembak mati server tersebut dan membiarkan sistem otomatis meluncurkan web 048 yang baru dan segar sebagai penggantinya. Nggak ada masa berkabung untuk web 047? Sama sekali tidak ada. Dan untuk membangun peternakan digital raksasa yang bisa mengatur dirinya sendiri itu, kita membutuhkan logika operasi yang solid, bukan cuma script sederhana. Jika kode aplikasi mengatur logika bisnis, seperti bagaimana keranjang belanja berfungsi, maka infrastructure as code adalah logika operasi yang mendikte bagaimana infrastruktur itu hidup, mereplikasi diri, dan bertahan dari bencana. Yang sangat memukau di sini adalah bagaimana cara kita menginstruksikan EIC ini. Ini terbagi menjadi 2 mazhab besar, imperatif dan deklaratif. Mari kita pakai analogi dapur untuk membedakan keduanya biar gampang. Pendekatan imperatif itu kayak menggunakan bash script klasik. Kita harus menulis instruksi yang sangat detail. Langkah demi langkah ya. Betul. Ambil wajan, nyalakan kompor ke suhu 80 derajat, pecahkan 2 butir telur, kocok selama 10 detik, lalu tuangkan ke wajan. Kedengarannya jelas, tapi masalahnya, kalau kompornya ternyata sudah menyala dari awal, atau kita kehabisan telur di tengah jalan, skripnya langsung error dan prosesnya berhenti total. Nah, titik kegagalan dari instruksi langkah demi langkah itulah yang mendorong industri beralih ke pendekatan deklaratif. Dalam model deklaratif, Anda nggak perlu tahu cara memasak. Anda cuma perlu duduk di restoran dan berkata, saya ingin 1 omelet keju dengan tingkat kematangan medium. Jadi, kita cuma fokus pada hasil akhir yang kita mau. Persis. Alat perakit infrastruktur, katakanlah Terraform, itu berperan sebagai koki ahli di dapur. Koki inilah yang mengecek apakah bahan-bahannya ada, wajannya siap, dan bagaimana cara menggabungkannya. Dan kalau ternyata di atas meja kita udah ada omelet keju yang persis seperti pesanan kita. Koki itu nggak akan membuatkan omelet yang baru. Ini membawa kita pada 1 prinsip paling esensial dalam IAC, yaitu idempotensi. Idempotensi ini mengamankan kita dari duplikasi yang nggak disengaja. Tidak peduli apakah Anda mengeksekusi kode deklaratif itu 1 kali atau 100 kali, hasil akhirnya akan selalu konsisten. Karena sistem hanya mencari delta atau perbedaan. Benar. Sistem akan mencari perbedaan antara apa yang Anda minta di dalam kode dengan apa yang saat ini benar-benar berjalan di cloud. Kalau spesifikasinya sudah sesuai, sistem nggak akan ngelakuin apa-apa. Konsep ini sangat sejalan dengan prinsip immutable infrastructure. Infrastruktur yang tidak bisa diubah. Betul. Prinsip ini pada dasarnya mengharamkan kita untuk mengubah infrastruktur yang sudah berjalan. Alih-alih melakukan update software di server yang sedang melayani pelanggan, kita membangun image server baru, mengarahkannya ke jaringan, lalu menghancurkan server yang lama. Configuration drift praktis lenyap ya, karena nggak ada yang diizinkan memodifikasi mesin yang lagi hidup. Betul sekali. Tapi, mengingat besarnya skala yang kita bicarakan ini, ekosistem perangkat lunak untuk menjalankan IAC bisa terasa sangat mengintimidasi bagi mereka yang baru terjun. Iya, ada puluhan alat dengan logo dan nama yang berbeda. Sangat banyak, namun kita bisa memetakannya ke dalam fungsi-fungsinya untuk mengurangi kebingungan. Ada alat yang fokus pada provisioning, ada yang fokus pada configuration management, dan ada yang khusus untuk penegakan policy. Untuk membuat peta ekosistem ini lebih mudah diserna, mari kita gunakan analogi membangun sebuah gedung perkantoran. Alat provisioning seperti Terraform, Pulumi, atau AWS CloudFormation itu ibarat para kontraktor utama. Yang membangun struktur fisiknya ya? Betul. Tugas mereka membangun fondasi, mendirikan dinding, menyambungkan kabel listrik, dan memasang pipa air. Mereka menciptakan environment fisiknya. Nah, setelah gedungnya berdiri, kita butuh alat configuration seperti Ansible, Chef, atau Puppet. Desainer interiornya. Benar, mereka ini desainer interiornya. Mereka masuk ke dalam ruangan yang udah dibangun Terraform, lalu memasang software spesifik, mengatur file konfigurasi internal, dan memastikan semua furniture digital berada di tempat yang tepat. Lalu bagaimana dengan alat policy? Terakhir, kita punya alat policy seperti Open Policy Agent atau OPA. Ini adalah inspektur bangunan. Mereka berjalan berkeliling memvalidasi bahwa tidak ada pipa air yang bocor dan memastikan pintu darurat atau dalam hal ini firewall keamanan berfungsi sesuai regulasi perusahaan sebelum gedung diizinkan beroperasi. Pembagian peran yang sangat presisi. Dan jika kita menyoroti alat provisioning yang paling mendominasi industri saat ini, Terraform jelas berada di posisi atas. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Cara kerjanya sangat elegan dalam kesederhanaannya. Pengguna cuma perlu mendefinisikan provider, misalnya AWS atau Google Cloud, kemudian mendefinisikan resources. Katakanlah kita butuh jaringan Virtual Private Cloud atau VPC dan 5 instance komputasi EC2. Lalu alur kerjanya terbagi dua ya? Plan dan apply. Betul. Perintah plan bertindak seperti simulasi atau pratinjau. Alat ini akan menampilkan secara detail apa saja yang akan ditambah, diubah, atau dihancurkan. Setelah engineer yakin simulasinya tepat, barulah mereka mengeksekusi perintah apply untuk mewujudkannya di dunia nyata. Kedengarannya sangat rapi. Memang. Tapi di balik keanggunan proses ini, ada sebuah mekanisme internal yang memimpang risiko sangat besar jika tidak dikelola dengan benar. Jantungnya Terraform, yaitu state file. Ah, state file. Menyimpan state file di laptop lokal itu ibarat memegang satu-satunya salinan peta harta karun di atas kapal laut yang penuh dengan bajak laut. Peta ini mencatat setiap detail tentang di mana letak infrastruktur Anda di cloud. Kalau engineer menyimpannya di laptop sendiri, kolaborasi tim jadi mustahil. Benar. Kalau dua engineer mencoba mengeksekusi perintah Terraform dari laptop masing-masing untuk proyek yang sama, mereka akan saling menimpa state tersebut. Belum lagi skenario di mana laptop tersebut hilang atau hard drive-nya rusak. Peta harta karunnya lenyap. Lenyap. Dan Terraform akan kehilangan memori tentang semua server yang udah ia buat. Infrastruktur Anda tiba-tiba menjadi yatim piatu di awan. Itu analogi risiko yang sangat akurat. Untuk mengatasi masalah kolaborasi dan keamanan state file, standar industri mewajibkan penggunaan remote state. Jadi petanya ditaruh di tempat yang aman? Tepat. Kita memindahkan salinan peta tersebut ke penyimpanan terpusat yang aman, seperti S3 Bucket di AWS. Dan yang paling krusial, kita mengaktifkan versioning. Jadi kita punya semacam mesin waktu ya? Persis. Setiap kali ada perubahan arsitektur, kita punya rekam jejak historisnya. Dan bisa mundur ke versi sebelumnya jika terjadi kesalahan fatal. Selain itu, untuk mencegah tabrakan saat dua orang melakukan deploy bersamaan, kita menggunakan mekanisme state locking. Mengunci filenya biar gak bentrok. Di ekosistem AWS, ini biasanya dilakukan dengan tabel DynamoDB. Begitu engineer A menjalankan script, tabel tersebut mengunci statusnya. Jika engineer B mencoba menjalankan script sedetik kemudian, sistem akan menolaknya sampai engineer A selesai. Aspek keamanan dari state file ini juga nggak boleh diremehkan sedikit pun. Mengingat state file mencatat segala sesuatu yang dibuat oleh Terraform, ini termasuk hal-hal yang sifatnya sangat rahasia. Seperti password database? Betul. Juga kita secara ceroboh menuliskan kata sandi database utama ke dalam kode IEC kita, kata sandi tersebut akan tersimpan dalam format plain text tanpa enkripsi sama sekali di dalam state file. Ini mimpi buruk keamanan. Sangat. Bayangkan kalau tempat penyimpanan jarak jauh itu nggak dikonfigurasi dengan ketat dan berhasil diretas. Peretas nggak cuma mendapatkan denah rumah Anda, tapi juga kunci master untuk membuka setiap berangkas di dalamnya. Makanya penggunaan alat manajemen rahasia eksternal seperti HashiCorp Vault atau AWS Secrets Manager itu harga mati. Kita mereferensikan rahasia tersebut di dalam kode tanpa pernah menuliskannya secara langsung. Jadi, apa sebenarnya makna dari semua ini jika kita menerapkannya di perusahaan raksasa? Nah, pengelolaan kompleksitas inilah yang mengantar kita pada tantangan di skala enterprise. Ketika sebuah perusahaan memiliki ribuan server, ratusan database, dan puluhan tim developer, mengelola IAC menjadi jauh lebih rumit. Kesalahan pemula di tahap ini adalah menciptakan apa yang disebut monolith infrastructure. Semua dicampur dalam satu file. Benar. Mereka memasukkan seluruh deklarasi infrastruktur perusahaan ke dalam satu file atau satu repositori raksasa yang berisi puluhan ribu baris kode. Konsekuensinya, blast radius atau radius ledakan dari sebuah kesalahan menjadi tidak terbatas. Sangat menakutkan membayangkan seorang engineer junior mencoba menambahkan satu tag label kecil di komponen aplikasi. Tapi karena kodenya bercampur aduk dalam satu monolit raksasa, eksekusinya secara nggak sengaja menghancurkan database production utama. Itulah alasannya perusahaan besar memecah monolit tersebut menjadi arsitektur modular. Konsepnya persis seperti bermain blok Lego. Kita memisahkan infrastruktur berdasarkan lapisan atau layer. Layer apa saja biasanya? Layer jaringan mengurus hal-hal seperti VPC dan pengaturan routing. Layer data mengunci konfigurasi database dan penyimpanan objek. Lalu ada layer komputasi untuk instance server. Dan terakhir, layer aplikasi. Jadi terisolasi ya satu sama lain? Tepat. Dengan pemisahan fisik dan logis ini, tim aplikasi bisa membongkar pasang server mereka sesuka hati, tanpa pernah memiliki akses atau kemampuan untuk menyentuh blok Lego di lapisan jaringan atau lapisan database. Modularitas itu memberikan keamanan struktural, tetapi pengujian atau testing adalah pertahanan aktifnya. Fakta mengejutkannya adalah, biaya dari sebuah kesalahan infrastruktur bisa jauh lebih asimetris dibandingkan kesalahan aplikasi perangkat lunak biasa. Jauh lebih mahal dan fatal. Benar. Kalau kode aplikasi error, fitur mungkin nggak bisa diakses selama 10 menit, sampai sistem di-rollback. Tetapi, jika kode infrastruktur error dan tak sengaja menghapus klaster database beserta semua konfigurasi jaringannya, pemulihannya bisa memakan waktu berhari-hari dan menyebabkan kerugian finansial yang masif. Itulah mengapa alur kerja IaC modern mensyaratkan validasi yang berlapis-lapis sebelum kode apapun menyentuh production. Dan lapisan ini nih nggak main-main. Di tahap paling awal ada validasi sintaks dasar untuk memastikan nggak ada kesalahan ketik. Tapi yang membuat ini luar biasa adalah alat pemindaian keamanan statis seperti TFSec. Seperti auditor otomatis. Persis. Sebelum kode Anda dieksekusi, TFSec akan memindai baris-baris kode tersebut dan langsung memberikan peringatan. Hey, Anda baru saja membuka port 22 ke seluruh internet publik di konfigurasi ini. Ini adalah celah keamanan tingkat tinggi. Langsung diblokir sebelum terjadi. Betul. Selain itu, ada inovasi luar biasa bernama InfraCost yang menangani aspek finansial. Saat Anda membuat perubahan kode yang menambah 3 server baru, alat ini secara otomatis menganalisis harganya dan meninggalkan komentar di sistem. Wah, ini menyelamatkan tagihan akhir bulan. Sangat. Ia akan bilang, perhatian, perubahan infrastruktur ini akan meningkatkan tagihan bulanan perusahaan sebesar $500. Visibilitas instan ini mencegah kejutan buruk bagi Departemen Keuangan. Semua pengujian otomatis itu disatukan dalam sebuah metodologi yang kita kenal sebagai GitOps. Metodologi ini meminjam praktik terbaik dari siklus hidup pengembangan perangkat lunak dan menerapkannya secara kaku ke operasional infrastruktur. Dalam ekosistem GitOps, repositori Git bukan sekedar tempat penyimpanan kode, melainkan satu-satunya sumber kebenaran dari kondisi cloud Anda. Single source of truth. Ya, perubahan pada infrastruktur kini ditangani persis seperti perubahan pada kode aplikasi, yaitu melalui mekanisme pull request. Alur kerja GitOps dengan mekanisme pull request-nya ini bisa dianalogikan seperti ruang redaksi sebuah surat kabar bergengsi. Di ruang redaksi, seorang jurnalis nggak bisa begitu aja nulis artikel dan langsung mencetaknya ke mesin cetak untuk didistribusikan ke jutaan pembaca. Harus ada editor yang mengecek. Benar, jurnalis tersebut harus menyerahkan draft-nya. Kemudian, sistem pengecekan ejaan otomatis akan memeriksanya. Setelah lolos, draft itu wajib dibaca oleh seorang editor senior yang bertugas memvalidasi fakta dan memastikan tidak ada pelanggaran etika jurnalistik. Barulah setelah editor memberikan stempel persetujuan, artikel itu dicetak. Dalam ERC, ini dikenal sebagai Four Eyes Principle atau prinsip empat mata. Pemisahan tugas yang jelas. Tepat. Pembuat kode perubahan tidak memiliki izin teknis untuk mengeksekusi kodenya sendiri di production. Harus ada sepasang mata kedua yang meninjau dampak perubahannya. Ini memisahkan peran antara pembuat dan penyetuju, yang merupakan lapisan kontrol krusial untuk mencegah kelalaian atau bahkan sabotase internal. Dan ketika semua sistem dan prinsip kedisiplinan ini diterapkan, hasil akhirnya bukan sekedar efisiensi kecepatan peluncuran, melainkan resiliensi mutlak terhadap skenario kiamat digital. Mari kita bahas kisah nyata yang sangat menarik dari sumber bacaan kita. Studi kasus perusahaan X yang terkena serangan ransomware. Ya, ini adalah demonstrasi paling nyata dari nilai strategis IAC. Serangan tersebut sangat canggih dan komprehensif. Pada jam 0, seluruh server produksi mereka terkunci oleh enkripsi tingkat militer. Hacker menuntut tebusan jutaan dolar. Skenario terburuk yang bisa dialami sebuah perusahaan. Dan yang bikin jantung para eksekutif berhenti berdetak adalah saat mereka menyadari bahwa server yang berisi backup sistem mereka juga ikut tersusupi dan terenkripsi. Kepanikan di jam-jam pertama pasti luar biasa. Tanpa sistem yang berjalan dan tanpa sistem backup tradisional yang bisa diandalkan, Perusahaan biasanya menghadapi dua pilihan mengerikan, membayar tebusan kepada penjahat atau gulung tikar. Namun, tim engineering perusahaan X ini memiliki kartu as. Mereka menggunakan pendekatan IAC secara menyeluruh. Dan yang terpenting, data murni pelanggan mereka disalin ke bucket S3 yang bersifat immutable. Artinya data itu bisa ditambah tetapi nggak bisa diubah atau dihapus, bahkan oleh ransomware sekalipun. Betul sekali. Proses pemulihan yang terjadi berikutnya nyaris seperti sihir. Daripada bernegosiasi atau mencoba membersihkan server yang udah terinfeksi, mereka membuang seluruh infrastruktur lama ke tempat sampah. Mereka mulai dari awal dengan akun yang bersih. Ya, mereka membuka akun cloud yang sepenuhnya baru dan terisolasi. Mereka memicu pipeline IEC mereka, dan dalam hitungan jam, Terraform membangun ulang ratusan server, mengkonfigurasi jaringan VPC yang rumit, dan mendirikan database baru. Kemudian mereka mengalirkan data murni dari bucket S3 ke dalam sistem yang baru ini. Hanya dalam waktu 8 jam, perusahaan yang tadinya mati total dan disandera, kembali beroperasi penuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 8 jam untuk pulih dari serangan yang biasanya membunuh sebuah korporasi. Ini membuktikan bahwa IAG bukan sekedar alat otomasi, melainkan strategi kelangsungan bisnis yang sesungguhnya. Kendati demikian, kekuatan sebesar ini datang dengan tanggung jawab yang setara. Mengadopsi IAG tanpa mengubah kebiasaan lama akan melahirkan anti-patterns. Perangkap yang harus dihindari. Praktek-praktek mematikan yang merusak fondasi sistem. Ini memunculkan satu pertanyaan penting, apa yang nggak boleh kita lakukan? Yang paling berdosa di antara semuanya adalah melakukan modifikasi langsung melalui web konsol AWS atau antar muka penyedia cloud lainnya. Ini godaan terbesar engineer nih. Sangat besar. Kebiasaan berpikir, ah ini cuma untuk uji coba sementara, saya akan ganti konfigurasinya lewat klik di browser, itu adalah racun bagi lingkungan IAC. Tindakan ini mematahkan sinkronisasi antara kode yang Anda miliki dengan realitas di lapangan. Dan kita kembali dihadapkan pada ancaman configuration drift. Tepat. Praktek buruk lainnya termasuk menanamkan rahasia atau hard code secrets langsung di dalam script seperti yang kita bahas tadi. Selain itu, ada dosa lain yang sering menggerogoti anggaran perusahaan, yaitu kegagalan menerapkan strategi tagging atau pelabelan sejak hari pertama. Ini sering banget dilupakan. Sangat sering. Jika Anda meluncurkan 500 instans server tanpa mewajibkan label yang jelas, seperti menempelkan tag Departemen Data Science atau Proyek Alpha, infrastruktur Anda akan menjadi rimba tak bertuan. Nggak ada yang tahu server mana milik siapa. Betul. Ketika tagihan cloud membengkak di akhir bulan, manajemen akan berteriak karena mereka nggak bisa melacak tim mana yang membiarkan server mahal menyala tanpa henti. Dan ini secara natural mengantar kita pada tren paling mutakhir yang dibahas dalam sumber bacaan. Evolusi tim infrastruktur menjadi platform tim? Betul. Tim yang dipersenjatai dengan prinsip-prinsip FinOps. Transformasi menjadi platform tim ini adalah perubahan paradigma yang radikal. Secara tradisional, tim infrastruktur bekerja berdasarkan sistem tiket. Seorang developer membutuhkan klaster database baru, mereka membuat tiket permintaan, lalu menunggunya diproses secara manual selama beberapa hari atau minggu. Kadang malah berbulan-bulan kalau antriannya panjang. Betul. Nah, platform tim modern mengeliminasi hambatan tersebut dengan bertindak sebagai penyedia layanan internal. Produk utama mereka adalah Golden Modules. Modul emas. Ini adalah cetakan blok-blok infrastruktur yang sudah dipoles, diaudit keamanannya, patuh regulasi, dan divalidasi efisiensinya. Lewat portal self-service, pengalaman developer berubah drastis ya. Jika tim aplikasi butuh cage redis untuk fitur baru, mereka nggak perlu baca dokumentasi jaringan AWS berhari-hari. Mereka cukup masuk ke portal internal, memilih golden module untuk redis, dan mengeksekusinya. Dalam 5 menit, infrastruktur tersebut menyala dan siap digunakan, dengan jaminan bahwa firewall dan konfigurasinya udah sesuai standar perusahaan. Kecepatan inovasi meningkat drastis tanpa mengorbankan stabilitas operasional. Dan mengawinkan pendekatan ini dengan FinOps atau Financial Operations, menciptakan efisiensi tingkat tinggi. Mengelola sumber daya komputasi di cloud itu ibarat membiarkan keran air menyala. Selama airnya mengalir, argonya terus berjalan. Jadi platform tim ini yang memantau kerannya. Pendekatan rekayasa keuangan lewat IAC memberikan kontrol yang presisi atas keran air tersebut. Platform tim bisa menanamkan kebijakan otomatis ke dalam golden modules tadi. Contohnya menggunakan cost tagging otomatis dan budget alerts di dalam kode. Tepat. Atau misalnya, menjadwalkan agar seluruh lingkungan staging dan server development otomatis dimatikan pada hari Jumat pukul 6 sore dan baru dinyalakan kembali pada Senin pukul 7 pagi. Karena nggak ada yang kerja di akhir pekan, kan? Mengapa perusahaan harus membayar biaya sewa server untuk ratusan mesin yang idle di akhir pekan saat seluruh karyawannya sedang libur? Otomatisasi sederhana seperti ini bisa memangkas puluhan hingga ratusan ribu dolar dari tagihan operasional tahunan perusahaan tanpa mengurangi produktivitas sedikit pun. Luar biasa. Jadi, jika kita merangkum perjalanan eksplorasi mendalam kita ini, mengadopsi dan menguasai infrastructure as code, berarti Anda sedang mengupgrade karir dan cara berpikir Anda. Anda bukan lagi sekedar pengembala server. Benar. Anda bukan lagi sekedar penggembala kelelahan yang berlari ke sana kemari membawa kotak P3K untuk menyembuhkan server-server peliharaan yang sakit-sakitan. Anda bertransformasi menjadi seorang arsitek sejati dari sebuah ekosistem digital. Anda menerapkan kedisiplinan rekayasa perangkat lunak ke dalam infrastruktur. Ya, menerapkan pengujian perlapis, kontrol versi, dan tinjauan keamanan sejawat ke dalam ranah infrastruktur yang dulunya liar dan sulit diprediksi. Jadi, untuk Anda yang mendengarkan, besok saat Anda kembali melihat tumpukan arsitektur sistem di tempat kerja Anda, tanyakan pada diri sendiri, apakah di sudut awan digital sana, perusahaan Anda masih memelihara si gajah putih yang sewaktu-waktu bisa runtuh dan membawa turun seluruh bisnis Anda? Dan jika kita menarik garis evolusi ini sedikit lebih jauh ke depan, jika hari ini kita melihat infrastruktur fisik telah sukses berevolusi menjadi sekedar barisan teks deklaratif, dan jika saat ini kita mulai menyaksikan lompatan eksponensial di mana kecerdasan buatan, seperti large language models, sudah mampu merancang dan menulis kode dengan tingkat akurasi yang mengagumkan. Mengarah ke otonomi penuh ya. Tepat. Seberapa dekat kita dengan masa depan di mana infrastruktur bukan lagi sekedar didefinisikan oleh kode manusia, tetapi oleh sistem otonom yang memantau dirinya sendiri, mendesain ulang arsitekturnya secara real-time untuk efisiensi maksimal, dan menyembuhkan dirinya dari bencana tanpa intervensi engineer sama sekali. Pada persimpangan evolusi tersebut, apakah peran kita sebagai arsitek infrastruktur akan bergeser sepenuhnya menjadi sekedar pengamat? Wow, itu adalah sebuah renungan yang luar biasa. Sebuah horizon masa depan di mana ekosistem digital kita benar-benar bernapas, beradaptasi, dan memperbaiki dirinya sendiri secara organik. Rasanya nggak ada titik penutup yang lebih provokatif dan menggugah pikiran daripada itu untuk diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menemani kami membongkar paradigma lama dan menyelami logika operasi masa depan. Teruslah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.